Semangatkan pagi dengan Sari Murni. Wah, Sari Murni, bentuknya bundar. Iya, ada Osmo Filternya untuk Sari Teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. DJ Blazy, next. DJ Blazy, next. Oke, party people in the area, let's join to the party. DJ Blazy, remix. DJ Blazy, next. Makan pagi dengan Sari Murni. Wah, Sari Murni, bentuknya bundar. Iya, ada Osmo Filternya untuk Sari Teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. DJ Blazy, next. DJ Blazy, next. Oke, party people in the area, let's join to the party. DJ Blazy, remix. DJ Blazy, remix.